Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang kembara jalanan, berumbang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan. Tidak.